Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala tanbihun. Qadiyatu kalamihi kagwiri annal hadfa ba'da salasatil ahrufil madkurati jaizun mutlakon. Wahwa kadalik. Wafil ham'i ida'arradi annal hadfa ba'daha khasun bisir intaha. Wama ida'ahur radi jajama bih hutailun fi syarhil mufassal. Wa qadasakatil musannifu an hukmi bakiyati hurufil jarri hal tajuru fi hali hatfiha awla. Wafi tashili wa syarhihi lidimamini. Wafi tashili wa syarhihi lidimamini. Wa ibn Uqail ma hasiluhu. Wa yajuru bigari rubba mahdufan fi jawabi ma tadammana mithluhu. Ka'an yukola laka aw bi khairin. Asbahta fatakulu khairin biba'i mahdufa fi jawabi ma tadammana mithluha. Aw fi ma'tufin ala ma tadammanahu bi harfi mutassil nahu. Wa fi khalqikum wa ma yabustu min dabatin ayatu likami yukinun. Wa ikhtilafil layli wa nahar ala ayatu bijarril ikhtilafi bifi muqaddaratun litisalihi bilwabi wa tadammana ma qablahu iyaha. Wa qawli sya'ir laka mimma yadaka tajamu ma tunfiku summa ghayrika al makhzun ay summa li ghayrika aw munfasilan bila qawlihi ma lamuhibbi jalladun an yahjura wala habibin ra'fatu fayajabura aw munfasilun bilau nahu ayin yuqala ji'a bizaidin wa amrin walau ahdihima wajawaza sibawai fi qawlihim i'tini bidabatin walau himaril jarri ala du'fin wa fi makrun bilhamzi ba'dama tadammana harful jarri ka'an yakula qailun marartu bizaidin fatakulu azaidun ibni amr aw bihala ka'an yakula bi'tu bidirhamin fatakulu hala dinarin aw in awil fa'i al jazaiyataini nahu ma haka yunus maratu birujulin in la salihin fatalihin ala antakdiruhu in la amrin bisalihin faqara maratu bitalihin qala ibn malik wa ja'ala sibawahi idmar al ba'i ba'da an litadammani ma qablaha iyaha litadammana ma qablaha iyaha ashalu min idmari rubba ba'da al-wawi fa'alima bidalik itiraduhu indahu indaha ay wa in kana qad qala innahu qabihun wa yusbihu ma rawahu yunus ma fil bukhari min qali nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man indahu ta'amu tnaini falyadhab bi salatin wa in arba'atun fa khamisin aw sadisin wa yuqasu ala jami'ihima ala jami'iha khilafan lil fara'i fi jawabi nahwi biman marartu. Qala ibn Malik as-sahihu jawazuhu liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqara bihima minki baban bil jarri jawaban liman qalat ila ayyihima uhdi wa liqali al-arabi khairin liman qala kaifa asbahta fahudibatil ba'i wa ubikia amalaha li anna ma'na kaifa ay halun fa'ida ja'alu ma'na harfa jarri dalilan kana lafduhu ula intaha. Tanbih qadiyatu kalamihi ka ghairihi anna al-hadfa ba'da thalathati al-ahrufi al-madhkurati jaizun mutlaqa wa huwa kadhalik. Perihal ucapan beliau musannif adalah seperti yang lainnya, yaitu bahwasanya al-hadaf yakni membuang rubba ba'da salasatil ahrufi setelah tiga huruf yaitu wawu, fa dan bal jaizun mutlaqa, boleh secara mutlak. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian. Wa fil ham'i idda'a yad'i idda'un Wa fil ham'i idda'a ar-radhi anna al-hadza ba'daha khasun bi syi'ri intaha. Tersebut dalam kitab Al-Hama' Al-Hama'ul Hawami' di Syuyuti kalau saya. Idda'a ar-radhi, ar-radhi mengklaim bahwasanya al-hadzaf, menyangka bahwasanya al-hadzaf ba'daha setelah rubba khasun bi syi'ri, dikhususkan hanya pada syair saja. Ya, al-hadzaf ba'daha membuang rubba, ya, setelah tiga huruf tadi itu khusus dalam syair saja, kata ar-radhi. Wa madda'ahu ar-radhiyu jazama bihi Hutailun fi syarh al-mufassal. Dan apa yang diklaimkan oleh ar-radhi, apa yang dipersangkakan oleh ar-radhi, ditegaskan oleh Hutail dalam syarah al-mufassal. Waqad sakata al-musannifu an hukmi baqiyati hurufil jar. Dan al-musannif diam, tidak membahas tentang hukum huruf-huruf jar yang lain. Hal tajuru fi hali hadziha aula? Apakah selain rubba bisa mengejarkan yang setelahnya ketika dia dibuang atau tidak? Kalau rubba sudah kita ataupun barusan kita lewatkan bahwasanya dia bisa beramal sampai pun kalau dibuang rubbanya. Lantas bagaimana dengan huruf-huruf jar yang lain? Iya. Apakah dia bisa mengejarkan juga ketika dibuang atau tidak? Hafiz tashili wa syarhaihi lidamamini wa ibni uqail bi ibni aqil, tersebut dalam kitab At-Tashil dan dua syarahnya, yaitu syarahnya lidamamini ataupun ad-damamini dan ibnu aqil. Ma hasiluh, yang mana ringkasannya adalah wa yujarru bi ghairi rubba mahdhufan, bisa dijarkan dengan selain rubba dari huruf-huruf jar yang dibuang. Jadi bisa dijarkan dengan selain rubba dalam kondisi huruf jarnya ini mahdhuf selain rubba, dalam beberapa perkara. Yang pertama, fi jawabi ma tadammana mislah, pada jawaban dari apa ataupun ucapan yang dia mencakup, mencakup semisalnya, yakni semisal huruf yang dibuang. Pada jawaban yang jawaban ini muncul dari ucapan yang pada ucapan itu ada huruf jar yang semisal yang dibuang. Ka'an yuqala, seperti kalau dikatakan laka, kama yuqala, ka'an yuqala laka, sebagaimana apabila dikatakan kepadamu, awa bi khairin asbahta, awa bi khairin asbahta, apakah dalam keadaan baik, ya asbahta engkau di pagi hari ini. Di sini kan, apa ini, ucapan ya ataupun pertanyaan, yang dalam pertanyaan ini ada apa huruf jarnya, awa bi khairin asbahta. Fatakul, maka engkau katakan sebagai jawabannya, sebagai jawaban dari ungkapan yang pada ungkapan itu ada huruf jarnya, engkau katakan khairin. No, khairin ini boleh. Kenapa? Karena dia khairin jatuh sebagai jawaban dari pertanyaan yang dalam pertanyaan itu ada apa, semisal huruf jar yang dibuang. Aslinya kan bikhairin, cuma disingkat khairin. Boleh, kenapa? Karena dalam pertanyaannya tersebut hurufnya aw bikhairin asbahta, fatakul, engkau jawab bikhairin. Bibain mahdhufati, bibain mahdhufatin, dengan ba yang dibuang, fi jawabi ma tadammana mithlaha, sebagai jawaban dari pertanyaan yang mencakup huruf jar yang semisal yang dibuang. Itu tempat yang pertama, ya. Tempat yang pertama yaitu ketika datang sebagai jawaban dari ungkapan ataupun pertanyaan yang mengandungi di dalamnya huruf jar. Bisa langsung disebutkan isinya dalam kondisi majrur tanpa mengulang huruf jarnya. Khairin, awa bi khairin asbahta, khairin. Tempat ini yang pertama. Yang kedua, fi ma'tufin ala ma tadammanahu bi harfin muttasil. Ya. Yang kedua, pada isim yang diatofkan, pada isim yang diatofkan kepada isim yang lain yang dia mengandungi huruf jar. Ya. sepertinya muttasil sini sifat bagi ma'atuf ya. Ma'atufin muttasal ataupun muttasil. Pada isim yang diatofkan kepada apa yang matadammanahu. Kepada apa ya, atau pada kalimat yang lain yang mengandung huruf jar. Ya. Ataupun biharfin muttasil dengan huruf yang bersambung, dengan huruf jar yang bersambung. Langsung tidak ada pemisah antara huruf jar dengan ataupun dengan huruf yang lain, berarti huruf atof. Ya. Saya ulangi. Yang kedua, fi ma'tufin ala ma tadammanahu biharfin muttasil. Tempat yang kedua dari bolehnya dibuang huruf jar pada selain rubah adalah pada isim yang diatofkan pada kalimat yang lain yang mengandung huruf jar, tapi dengan perantaan huruf lain, huruf atof yang bersambung langsung dengan isim. Dengan contoh akan lebih jelas. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahar. Di sini mana yang menjadi pembahasan? Ikhtilafi. Dia ma'tuf kepada apa yang mengandung huruf jar, itu kepada apa? Khalqikum. Wa fi khalqikum. Iya. Jadi ikhtilaf itu diatofkan kepada khalqikum. Ya. Dan khalqikum mengandung huruf jar. Kemudian dengan perantaraan huruf yang mutasil, wawu di sini, wa langsung bertemu wawunya dengan isim, wakhtilafi. Nah itu. Ya. Jadi ikhtilaf itu ma'tuf kepada khalqikum, yang mana khalqikum itu mengandungi huruf jar sebelumnya, fi. Kemudian diatofkannya ikhtilaf bi harfin muttasil dengan huruf yang langsung bersambung dengannya, yaitu wawu, wakhtilafi, langsung al-ayata. Bijari ikhtilaf, dengan mengejarkan lafaz ikhtilaf di fi muqaddaratin, dengan fi yang ditakdirkan. Nah ini diperjelas lagi, kenapa bisa demikian? Litisolih bil waw, karena dia ikhtilaf langsung bersambung dengan apa? Wawu, wawu atas. Ini yang pertama. Yang kedua, watabammuni ma qablah iyah, dan karena yang sebelumnya itu khalqikum mengandungi huruf jar, yaitu fi. Sudah paham ini? Ya. Batasannya itu. Batasannya. Jadi isim yang majrur dengan huruf jar yang dibuang tadi syaratnya bersambung dengan huruf atof, dengan huruf. Iya. Kemudian syarat yang kedua, agar ya isim yang sebelumnya, yang mana isim ini diatofkan kepadanya, mengandungi apa? Huruf jar yang sama. Wa qawli syair. Contoh yang lain adalah ucapannya penyair. Laka mimma yadaka tajma'u ma tunfiquhu thumma ghairika al-makhzunu. Laka mimma yadaka tajma'u ma tunfiquhu thumma ghairika al-makhzunu. Milikmu lah yang hakiki dari apa yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh tanganmu, yaitu matun fiqh. Apa yang kau infakkan itulah milikmu yang hakiki dari hasil usahamu dengan tanganmu. Tsumma ghairika, kemudian milik selainmu, al-makhzun, apa yang kau simpan untuk dirimu. Mana di sini syaitnya? Ghairik. Di sini ghairik bersambung dengan huruf, dengan huruf kan tsumma, huruf atof. Kemudian ghairik diatofkan kepada kalimat yang lain yang dimasuki huruf jar. Itu apa? Kaf laka. Ya. Persis kan dengan yang di atas kan? Laka mimma yadaka tajma'u ma tunfiquh thumma ghairikal makhzunu. Milikmu lah yang hakiki dari apa yang kau kumpulkan dengan tanganmu, yaitu apa yang kau infakkan. Itulah yang hakiki kau miliki. Kemudian milik orang lain, apa yang disimpan, yaitu diwarisi oleh anak turunanmu. Ya, tidak dibawa mati. Yang kau infakkan itulah yang menjadi milikmu yang hakiki. Bagus ini ya, syairnya dihafalkan ya. Laka mimma yadaka tajma'u ma tunfiquhu thumma ghairikal makhzunu. Maknanya bagus, ada syair juga dalam lughah. Ay thumma li ghairik, yani kemudian milik selainmu. Itu tempatnya kedua ya. Sekarang tempatnya ketiga. Aw munfasolan bila. Atau antara huruf atof dengan isim yang majrurnya dipisahkan oleh apa? pemisah. Seperti la pemisahnya. Kalau tadi yang kedua kan enggak ada pemisah ya. Yang kedua kan bobitnya bahwasanya isim yang dijarkan dengan huruf jariyah mahdhuf tadi syaratnya bersambung dengan huruf athaf, kemudian syarat yang kedua dia diathafkan kepada huruf yang dimasuki huruf jar, ya kan? Kalau yang kedua juga sama, bedanya antara huruf athaf dengan isim yang dijarkan dengan huruf jar yang mahdhuf ini ada pemisah. Pemisahnya apa? La. Kaqaulihi, seperti ucapannya penyair, ma li muhibbin jaladun an yahjura wala habibin ra'fatun fayajbura ma li muhibbin jaladun an yahjura wala habibin ra'fatun fayajbura. Tidak ada bagi pecinta, orang yang cinta, jaladun, kekuatan, an yahjura, untuk meninggalkan yang dicintainya. Wala habibin, tidak ada pula bagi yang dicintai, kekasih, ra'fah, belas kasih, fayajbura, yang dengannya dia bisa menambal. Ya. Di sini mana syaitnya? Wala habibin. Wala habibin, dijarkan dia. Dan antara huruf ataf wawu dengan isim yang dijarkan oleh huruf jar mahdhuf habibin ada pemisah, itu apa? La. Dan habib itu diatofkan kepada apa? Muhibbin. Yang muhibbin dimasukkan oleh huruf jar. Sudah paham ini? Tempat yang berapa ini? 3. Perlu dihitung ya nanti karena ada kesimpulannya. Fahadhi samaniyah. 8 tempat ini. Gitu kan. Tempat yang berikutnya. Sudah dibaca belum ini? Sudah ya? Ini sudah dibaca kan? Aumun fasolin bilau. Ataupun dipisahkan antara huruf atof dengan lau. Kalau tadi dengan la. Ini tempat yang keempat. Contoh dikatakan ji'a bi Zaidin wa Amrin. Ji'a bi Zaidin wa Amrin walau ahadihima. Didatangkan Zaid dan Amr meskipun salah satunya. Hendaklah didatangkan Zaid dan Amr meskipun salah satunya. Ahadihima. Itu ahadihima dijarkan oleh huruf jar ya mahdhuf yaitu ba. Dan ini boleh karena terpenuhi syaratnya. Yang pertama ahadihima diathafkan kepada kalimat yang lain yang dimasuki oleh huruf jar itu Zaid bi Zaidin. Yang kedua ada huruf athaf meskipun dihalangi antara huruf athaf dengan ahadihima oleh lau. Walau ahadihima. Wa jawwaza sibawaihi fi qawlihim i'tini bidabatin walau himarin al-jarra. Sibawaih membolehkan pada ucapan mereka al-Arab, i'tini, datangkanlah untukku bidabatin, seekor dabah, binatang melata pada asalnya. Walau himarin, meskipun keledai. Walau himarin al-jarra, membolehkan jar. Walau himarin ya. Didukung lagi dengan pendapatnya si bawah. I'tini bidabatin walau himarin al-jarra ala dhafin, meskipun lemah tapi boleh karena di sana ada tingkatan-tingkatan. Ini tetap boleh meskipun lemah. Wa fi, kemudian tempat yang berapa? Yang kelima ya. Wa fi maqrunin bil hamzi ba'dama tadammana harf al jarri kan yaqulu qa'il marartu bi zaidin fataqulu zaidin ibni amr. Ataupun pada apa yang dia makrun, digandengi dengan hamzah. Setelah, apa yang digandengi dengan hamzah setelah. Apa yang mencakupi huruf jar. Setelah disebutkan kalimat yang mengandung huruf jar. Contoh dikatakan oleh seorang yang berkata, marartu bi zaidin. Di sini kan ini, matadommana harfal jar. Ungkapannya mengandung huruf jar ya kan. Marartu bi zaidin. Mengandung huruf jar enggak? Mengandungi kan, Mbak. Marut di Zaidin. Ya. Fatakul, maka engkau katakan sebagai responnya, Azaidin. Ya, ibn Azaid ibn Amr. Apakah Zaid ibn Amr yang kau maksud? Langsung Azaidi. Tuh. Ini kan di sini Zaid bergandengan dengan apa? Hamzah. Datang setelah penyebutan sebelumnya kalimat yang mengandung huruf jar. Marut di Zaidin. Fatakul, kau jawab, Azaid ibn Amr. Apakah Zaid ibn Amr? Ya. Seperti itu. Ringkas ya. Tempat yang keenam. Au bihalla ataupun dengan halla. Ya, dengan halla. Apa makna halla? Masih ingat enggak dalam Tuhfah itu? Halla tazuruna fa ukrimakta. Tahdid atau tahdid itu biasanya kencang dia. Tahdid ya. Kalau yang ada desakan itu tahdid. Kalau yang ada lembut, tawaran apa? Singin enggak? Al-ard ya. Kalau ard itu lembut. Kalau tahdid itu lebih kencang. Ini apa ini? Al-ard atau tahdid? Ya, kan yaqul seperti seorang yang berkata, bi'tu bidirhamin. Saya beli dengan harga 1 dirham. Fataqul hala dinarin. Mengapa enggak 1 dinar saja? Saya beli ini dengan harga 1 dinar. Fataqul hala dinarin. Mengapa enggak 1 dinar saja? Hala dinarin di sini. Setelah hala. Dan disebutkan setelah sebelumnya ada ungkapan yang mengandung huruf jar bi dirhamin. Hala dinarin. Itu tempat yang ke-6. Tempat yang ke-7. Au in. Atau setelah in. Ataupun fa. Dijadikan satu. In dan fa. Al-jaza'iyataini. Yang mana keduanya in dan fa mengandungi makna al-jaza balasan. Contoh. Ma haka yunusu. Marartu bi rajulin illa salihin fa dhalihin. Jadi satu ya, in dengan fa. Seperti yang dihikayatkan oleh Yunus. Ini termasuk ahli nahu yang terkenal dari ulama ahli nahu yang terdahulu. Marartu bi rajulin, saya melewati seorang laki-laki illa salihin fa dhalih. Kalau bukan seorang yang saleh, maka dia orang yang dhalih. Lawannya saleh. Illa salihin fa dhalihin. Tuh. Setelah in kan, la solihin. Satunya setelah fa, fa solihin. Sebelumnya disebutkan ungkapan yang mengandungi huruf jar. Martu biro julin. In la solihin, fa solihin. Ala anna takdirahu, takdirannya adalah in la amurru bi solihin, faqad martu bi tolih. Kalau saya tidak melewati seorang yang soleh, berarti saya melewati orang yang toleh. Kan tidak ada yang lain, yang soleh, toleh. Ada yang mahbub berarti ya. In la soleh amurru hilang tuh bi soleh fakat marurtu bi soleh ada yang buang. Qala ibn Malik wa ja'ala sibawaihi idmar al-ba'i ba'da in li tadammuni ma qablaha iyah ashala min idmari rubba ba'da al-wawi fa'ulima bidhalika ittiraduhu indah intaha. Dikatakan oleh ibn Malik rahimahullah, sibawaih menjadikan idmar, disembunyikannya ba setelah in, karena sudah dikandungi oleh kalimat yang sebelumnya, itu lebih ringan daripada mengidmarkan rubah setelah wawu. Nah ini. Lebih ringan menurut sibawaih. Mengidmarkan apa? Huruf ba. Ya setelah in, daripada mengidmarkan apa? Rubah setelah wawu. Fa'ulima bidzalik ittiraduhu 'indah. Dengan ini diketahui bahwasanya mengidmarkan ba ya, setelah kalimat yang disebutkan sebelumnya huruf ba itu ittiraduhu 'indah, mutarid, umum bisa dikiaskan. Menurut si bawai. Qa'idah mutaridah, kaidah yang umum. Ini umum bisa diterapkan, bisa dikiaskan. Intaha. Wa in kana qad qala innahu qabih wa yashbihu ma rawahu Yunus, meskipun terkadang dikatakan bahwasanya ini qabih, jelek. Tapi bisa. Wa yashbihu ma rawahu Yunus, dan ini menyerupai apa yang diriwayatkan oleh Yunus. Ma wa asal kelirafan wa yashbihu ma rawahu Yunus ma fi al-Bukhari min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'indahu ta'amun man 'indahu ta'am itsnain falyadhhab bi tsalitsin wa in arba'atin fa khamisin aw sadisin. Dan menyerupai apa yang telah diriwayatkan oleh Yunus dari ucapannya orang Arab apa tadi ucapan orang Arab yang diriwayatkan oleh Yunus? Marartu bi rajulin illa salihin fa talihin. Ini serupa, mirip dengan apa yang tersebut dalam Al-Bukhari dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man indahu ta'am itsnain falyadhhab bi tsalitsin wa in arba'atin fa khamisin aw sadisin. Siapa yang dia memiliki makanan yang cukup untuk dua orang, falyadhhab bi tsalits, maka hendaknya dia makan dengan tiga orang. Ya, falyadhhab, hendaknya dia mulai yadhhab bi tsalits, yaitu dimakan oleh tiga orang. Wa in arba'atin fa khamisin aw sadisin, sini. Wa in arba'atin fa khamisin aw sadisin. Ada yang mahdhuf. Ya, seperti yang sebelumnya yang dihikayatkan oleh Yunus, ada yang mahdhuf. Ada dua kalimat yang mahdhuf. In qoma bi arba'atin falyadhhab bi khamisin, gitu. Takdirannya in qoma bi arba'atin falyadhhab bi khamisin aw sadisin, gitu. Persis. Ini mahdhuf apa? Arba'ah, mahdhuf apa? Majrur dengan rufaya mahdhuf. Begitu juga khamis. Wa yuqasu ala jami'iha, dan bisa dikiaskan seluruhnya. Khilafan lil Farra, berbeda halnya dengan pendapat Al Farra. Khususnya pada jawabi nahwi biman mararta, khususnya pada jawaban contoh biman mararta. Engkau melewati siapa? Kata Al Farra enggak boleh kalau dijawab Zaidin. Ya, tapi yang rajih boleh. Dikatakan jawabannya Zaidin. Qala Ibnu Malik wa sahih jawazuh. Dikatakan oleh Ibnu Malik yang benar boleh. Dikatakan pada jawabannya bi Zaidin. Ya. Biman mararta Zaidin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini didukung oleh sabda Nabi alaihi salatu wasallam, aqrabihima minki baban, berikanlah hadiahmu kepada orang yang terdekat dari tetanggamu pintunya. Aqrabihima, yang lebih dekat dari keduanya kepadamu pintunya. Ya, bil jar, dengan jar aqrabi. Jawaban liman qalat ila ayyihi ma'uhdi. Ini sebagai jawaban dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ayyihi ma'uhdi, kepada siapa ya dari dua tetangga ini aku hadiahkan. Maka jawab aqrabihima minki baban. Ya. Ada yang mahdhuf min ila aqrabihima minki baban. Boleh. Karena sebelumnya tersebutkan huruf jarnya. Wa liqali al-Arab, dan juga karena ucapannya orang Arab, khairin. Khairin. Liman qala kaifa asbahta, sebagai jawaban. Ini belum dibaca tah? Hah? Baca belum? Sudah. Iya. Liman qala kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Fahudifatil ba, di sini khairin majrur karena dibuang ba-nya. Wa ubqiya amaluha, dan tetap atau ditetapkan amalannya. Kenapa ada ba-nya? Li'anna ma'na kaifa adalah ayu halin. Karena makna kaifa adalah dalam keadaan seperti apa. Jadi mengandungi makna huruf jar kan? Dalam keadaan seperti apa? Sehingga boleh pada jawabannya khairin dengan menakdirkan ba, karena dalam maknanya ada makna huruf jar gitu, meskipun tidak disebutkan. Fa idza ja'alu ma'nan harfal jar dalilan kana lafdhu aula, apabila mereka menjadikan makna huruf jar saja sebagai dalil yang membolehkan pada jawabannya untuk dijarkan dengan huruf jar yang mahdhuf, apalagi kalau disebutkan huruf jar sebelumnya. Iya kan, ini enggak disebutkan padahal cuma dari sisi maknanya makna huruf jar gitu, ucapan kaifa itu. Ini boleh pada jawabannya khairin yang menakdirkan ba, apalagi kalau sebelumnya disebutkan apa huruf huruf jarnya, seperti biman mararta. Intaha. Ya, sudah kan? Dari situ kan? Ya, silakan lanjut. Qala syari rahimahullahu taala, fa hadhihi tsamaniyatu المواضع المتقدمة يجوز أن يقاس عليها عند ابن مالك Qala Abu Hayyan wa yanbaghi alla yuthbatu fil qiyas 'alayha li anna ashabana nassu 'ala annahu la yajuzu hadzu harfil jarri alla yajuzu hadzu harfil jarri wa ibqa'u 'amalihi illa idza 'uwida minhu wa dhalika fi babil qasami fi babi kam 'ala khilafin wa ja'alu qawla al-'arabi khairin 'afakallahu min ash-shadhi alladhi la yuqasu 'alayhi wa qad yujarru bi ghairi ma dhukira mahdhufan ka qawlil farazduq idza qila ayyun nasi sharru qabilatin asharat kalibin bil akuffi al asawi asharat kulaybin bil akuffi al asabi ay ila kulaybin wa la yuqasu أي إلى كليب ولا يقاس منه إلا على ما ذكر في باب كم من جر تمييز كم الاستفهامية بمن مدمرة إذا دخل عليها حرف جر نحو بكم درهم اشتريت عبدك أي بكم من درهم وفي باب كان كقول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا أي ولا بسابق بالباء وهذا من عطف التوهم وهو لا ينقص وفي باب لا المشبه بأن كقول الشاعر على رجل جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت بالجر بمن مقدرة أي على من رجل والصواب أن ذلك مسموع لا مقيس وما يذكر في باب القسم من جر لفظ الجلالة بدون عوض حكى سبويه الله لأفعلن بجر الجلالة يريد والله لأفعلن والرفع جائز ومنع بعضهم له ومنع بعضهم له من جهة ومنع بعضهم له من جهة أنه لا خبر له ضعيف إذ يصح تقدير قسمي ويجوز قول قسمي مبتدأ والجلالة الخبر والنصب جائز على أنه مفعول لفعل محذوف قال الفارسي تقديره أحلف الله أي بالله وعند الزجاجي وجماعة ألزم نفسي يمين الله ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامة حتى yang dimersamakan yang tadi dibaca. Yang mana? Yang... Ya sama dengan dijarkan dengan huruf jar yang mahdhuf. Ya, khairin, maksudnya bi khairin. Ya. Tapi yang membolehkannya adalah karena disebutkan satu ungkapan yang mengandungi makna huruf jar. Ya, kaifa. Ini padahal mengandungi makna, apalagi yang kalau sebelumnya disebutkan bukan hanya maknanya tapi lafadznya juga gitu. Fahadhihi thamaniyatul mawadhi'u almutaqaddimatu yajuzu an yuqasa 'alayha 'inda Ibn Malik. 8 tempat ini. Nah, as-samaniyah muannas, al-mawadhi' muzakkar. Ya. Seperti itu ya. Al-A'immah al-Arba' perlawanan ya, antara ada dengan ma'dud seperti mudhaf-mudhafilah itu. Fahadihi as-samaniyatu al-mawadhi'u al-mutaqaddimatu, maka 8 tempat yang telah lewat ini, yajuzu an yuqasa 'alaiha 'inda Ibn Malik, boleh dikiaskan atasnya menurut Ibn Malik. Tinggal diulang-ulang ya, bisa dikiaskan. Qala Buhayyan wa yanbaghi an la yuthbat fil qiyasi 'alaiha. Tapi kata Buhayyan tidak seharusnya untuk ditetapkan fil qiyas, qiyas 'alaiha atas 8 patah-patah tadi, ya. Karena ashabana nasu ala annahu la yajuzu hadfu harfil jar. Karena ashabina, mazhab kami ataupun teman-teman kami, nasu menyebutkan dengan tegas bahwasanya la yajuzu, tidak boleh hadfu harfil jar. Tidak boleh membuang huruf jar, wa ibqa'u amalih, kemudian menetapkan amalannya. Illa, kecuali dengan syarat. Tidak mutlak menurut mazhabnya Abu Hayyan dan yang bersamanya, illa idza uwidha minhu, kecuali kalau ada sesuatu yang menggantikan huruf jar tadi yang dibuang. Kalau enggak ada yang menggantikan, enggak boleh menurut Abu Hayyan. Wa dzalika fi babil qasam, ini hanya ada pada bab qasam. Sudah kita lewatkan ya. Allahi, hamzahnya menggantikan wawu kan? Afa Allahi. Masih ingat kan? Hamzah menggantikan dari wawu. Ini boleh kata beliau kalau seperti ini, ada yang menggantikan seperti hamzah ataupun yang lainnya. Seperti ini terjadi pada bab al-qasam wa fi babikam, juga pada bab qasam. Ya, nanti akan disebutkan contohnya. Wa fi babikam ala khilaf. Adapun pada bab kam ada khilaf katanya. Wa dzalika fi babil qasam wa fi babikam ala khilafin. Wa ja'alu qawla al-arabi khairin 'afaka Allah min asyadz. Dan mereka yang semadhab dengan Abu Hayyan menjadikan ucapannya orang Arab khairin, jawaban dari ucapan si penanya yang bertanya kepadanya, kaifa asbahta khairin afakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mu'afiyah, sehatan, selamatan. Minasyadz, dijadikan ini termasuk ucapan yang syadz, maksudnya jarang diucapkan. Alladzi la yuqasu 'alaihi, yang tidak boleh dikiaskan padanya katanya. Wa qad yujarru bighairi ma dzukir mahdzufan, dan terkadang dijarkan pula dengan selain apa yang telah disebutkan, tapi biasanya munsanif di sini merujukkan ucapan yang didahulukan, yang diawalkan itu dilemahkan. Sallallahu alaihi. Waqad yujarru bighairi ma dzukir, dan terkadang dijarkan pula isim-isim dengan selain huruf yang telah disebutkan. Apa yang telah disebutkan? Selain ruba, selain apa? Ba. Apa lagi? Hah? Ka qawlil farazduq. Ka qawlil farazduq, seperti ucapannya al-Farazduq, idza qila ayun nasi syarru qabilatin asyarat kulaybin bil akufil asabi'u. Idza qila ayun nasi syarru qabilatin asyarat kulaybin bil akufil asabi'u. Apabila dikatakan atau ditanyakan, ayun nas, manusia yang mana yang paling jelek kabilahnya? Asyarat Kulaybin, maka ditunjuk kepada Kulayb. Fil akufi al-asabi'. Ya, ditunjuk oleh, ini ada qalb ini. Aslinya fil al-asabi' al-akuf. Maka telapak tangan menunjuk dengan jarinya ke arah Kulayb. Tapi ini ada qalb kan? Yang seolah-olah yang menunjuk apa? Telapak tangannya. Maka telunjuk menunjuk dengan telapak tangannya ke Kulayb. Ini ada qalb. Ini gaya bahasa Arab juga. Maksudnya apa? Maka telapak tangan ini menunjuk dengan telunjuknya ke arah Kulayb. Ya ini Kulayb ini yang paling jelek ini. Qabilahnya gitu. Apabila dikatakan ayunas, manusia yang mana yang paling jelek qabilahnya, maka asyarat Kulaybin, ditunjuk ke arah Kulayb oleh telapak tangan dengan telunjuknya. Gitu. Bisa dilihat ya Rabbnya. Al-Asabi' sebagai fa'il dari asyarat. Itu ada qalb. Ya, pembalikan yang sudah kita pernah singgung ya. Aslinya asyarat al-akuf. bil asabi'. Ya. Faqulliba munin qalb. Ai ila kulaybin, yani ila kulaybin ada huruf jar yang mahdhuf itu ila. Wa la yuqasu minhu illa ala ma dzukir fi babikam. Dan tidak boleh dikiaskan darinya kecuali apa yang telah disebutkan pada babnya kam. Ya, min jari tamizi kam. Dari jarnya tamiz dengan kam al-istifhamiyah. Bimin mubmaratan dengan min yang disembunyikan. Idza dakhala 'alaiha harfu jar, apabila dimasuki kamnya oleh huruf jar. Contoh bikam dirhamin. Ishtaraita 'abdak, dengan berapa dirham kau beli budakmu? Ya. Bikam dirhamin ishtaraita 'abdak. Di sini dirhamin itu dijarkan oleh min yang mahdhuf. Ai bikam min dirhamin. Adapun kalau kam yang apa khabariyah, kam mimmal apa contohnya kam abdin, itu beda karena idhofah mudhof ilaih. Kam abdin malaktu, alangkah banyak, beda mananya, bukan sifat, alangkah banyak budak yang ku miliki. Wa fi babi kana, juga pada babnya kana dibuang di situ huruf jarnya. Kaqawli Zuhair, seperti ucapannya Zuhair, badali anni lasu mudrikin ma madha wa la sabiqin syai'in idza kana ja'iya. Tampaklah padaku bahwasanya aku lasu mudrikin ma madha, tidak akan mungkin bisa menggapai apa yang telah lewat. Wa la sabiqin syai'in idza kana ja'iya, tidak bisa pula untuk mendahului sesuatu pun apabila dia telah datang. Di sini mudrikin. Sabiqin ngikut mudrikin. Iya. Sudah kita lewatkan. Ya. Wala bisabiqin bil ba. Ai wala bisabiqin, yakni wala bisabiqin dengan ba. Wa hadza min atfi tawahhum, ini maksudnya pada atas tawahhum. Dikira diucapkan sebelumnya lasu bi mudrikin. Sehingga ma'tufnya di kasrah sabiqin itu. Wa hadza min atfi tawahhum, ini maksudnya pada atas tawahhum yang sudah kita lewatkan. Wa huwa ilain qas, ini tidak bisa dikiaskan. Kemudian wa fi babi la al-musyabbahati bi anna ka qawli syair, kemudian juga pada babnya la yang diserupakan dengan anna seperti ucapan penyair, ala rajulin jazahullahu khaira yadullu ala muhsilatin, ada yang maharokati fathah muhsalatin, ada yang kasrah muhsilatin tubitu. Ya. Duhai, kiranya ada seorang laki-laki jazahullah khairah, yang semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, yang mau dia menunjukiku kepada seorang wanita yang hendak aku nikahi. Di sini ada maknanya secara khusus, ada khilaf. Kita baca lughah al-muhsilah al-mar'ah allati tahsul adh-dhahab, seorang wanita yang dia pandai menghasilkan emas, minat surab, dari apa, pasir, al-ma'din, diayak, saring, cari emas. Ada juga muhsalah dengan fathah, maknanya al-musta'jarah, berarti wanita sewaan ya. Berarti maknanya al-qail kana yatlub al-mar'ah yatazawaj mut'ah, berarti si pengucap ataupun penyair ini mencari seorang wanita untuk dinikahi secara mut'ah. Kalau di fathah. Kemudian tubit diriwayatkan oleh sebagiannya dengan ta'al musallasah. Dengan ta'al musallasah. Apa berarti? Wa qala al-Arab taqul bi bintu syai' baunan idza istakhrajtu arada imrah tu'inuhu 'ala istikhraj adh-dhahab wa huwa kalam. Wa qala ba'dhum tubitu bi dhammi awwalihi ayahsul baitan. Ini apa yang diucapkan ini? Bagian mengatakan tubitu dengan dhammah awalnya, yakni yahsul li baitan, menghasilkan untuk rumah, ay binikah, yakni dengan nikah. Qala Suyuti, dikatakan Suyuti, wa huwa 'indi ahsan, ini menurutku lebih bagus. Ya. Berarti maknanya qala Suyuti, ala rajulan ahsanallahu ajrahu yadulluni wa yursiduni wa yusa'iduni ala tahsil imra'atin binikahin syar'i. Mengapa tidak ada seorang yang semoga Allah memberikan kepadanya kebaikan, pahala, yang dia mau menunjukiku dan membimbingku kepada dan membantuku untuk menghasilkan seorang wanita dengan nikah yang syar'i itu. Ya dulu ala mahsilatin tubitu. Tubitu masih mendapatkan rumah ya dengan nikah itu. Tidak ya, menunjukkan kepada seorang wanita untuk dinikahi sehingga dengan ini dapat rumah gitu. Bil jar bimin, dengan mengejarkan rajulin dengan min muqaddarah, yakni takdirnya ala min rajulin, ala min rajulin. Wal sawabu anna dzalika masmu' la maqis, la maqis, an la maqisun. Yang benar bahwasanya yang demikian itu masmu', sama'i sifatnya, hanya dinukil. Wala maqis, tidak bisa dikiaskan. Wa ma yuzkaru fi babil qasam, dan apa yang disebutkan dari pembuangan apa huruf jar pada qasam, dari jarnya lafzul jalalah Allah tanpa ada iwad, ini juga ada ternyata dihikayatkan oleh Sibawai. Kalau ada iwadnya ya jelas ini sepakati. Kalau yang ada iwadnya bagaimana? Sebagian membolehkan karena Sibawai menghikayatkan adanya. Dibuang huruf jarnya tanpa ada iwad dia menggantinya, yaitu ucapan Allahi la fa'alanna, demi Allah akan saya perbuat ini. Bijaril jalalah, dengan mengucapkan lafzul jalal Allah. Yang dimaukan adalah wallahi la fa'alanna. Boleh pula rafa' Allahu la fa'alanna. Boleh. Wa man'u ba'dihim lahu, sebagian menghalangi rafa' karena alasannya katanya annahu la khabar lah. Kalau dirafa'kan berarti mubtada, khabarnya mana? Enggak ada katanya. Tapi ini dhaif. Sebagian yang melarang rafa' Allahu itu dhaif. Kenapa? Idh yasihu taqdiru qasami, karena bisa sah menakdirkan khabarnya qasami, Allahu qasami. Wa yajuzu kaunu qasami mubtada, boleh pula dijadikan qasami sebagai mubtadanya. Wa yajuzu kaunu qasami mubtadan, boleh dijadikan qasami sebagai mubtadanya. Wal jalalati al khabara, dan al jalalah Abdul Jalalah Allah sebagai khabarnya, dibalik bisa. Wa nasbu jaiz, nasab pun boleh, Allah la fa'alanna, boleh pula ketika dibuang apa huruf jarnya, huruf qasamnya. Ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhuf, karena menjadikannya sebagai maf'ul li fi'lin mahdhuf. Qala al-Farisi taqdiru ahlifullah, kata al-Farisi takdirnya adalah ahlifullah, saya bersumpah dengan Allah, yakni ay billah. Wa 'inda az-Zajaji wa jama'atin, adapun takdirannya menurut az-Zajaji dan sekelompok ahli nahwu yang lain, ulzimu nafsi yamin Allah, saya mengharuskan diriku sumpah atas nama Allah. Kenapa bisa menjadi Allah saja? Thumma hudhifa al-mudhaf, kemudian dibuanglah mudhafnya yamin. Wa uqima al-mudhaf ilaihi muqamah, kemudian lafzul jalal Allah mudhaf ilaihi menduduki posisi mudhaf. Intaha. Selesai. Bismillah. Faidah. قد يفصل في الضرورة بين حرف الجر ومجروره بظرف كقول الشاعر إن عمرا لا خير في اليوم عمر إن عمرا مخبر الأخزان أو جار ومجرور كقوله رب في الناس موسر كعديم وعديم يخال ذا يسار ونذر في النثر الفص بالقسم بين حرف الجر والمجرور نحو اشتريت بوالله درهم ونحو رب والله رجل عالم نقيت والمضاف والمضاف إليه والمضاف والمضاف إليه نحو هذا غلام والله زيد وتزاد ما كثير بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر وتكون ما حينئذ زائدة لا محل لها من الإعراب بدليل أن عمل حرف الجر تخطاها إلى ما بعدها قال هطيل وقيل إنها في مثل ذلك نكرة وما بعدها بدل منها ومثل الثلاثة المذكورة اللام إلا أن زيادة ما بعدها قليلة كقول الأعشى إلى ملك خير إلى ملك إلى ملك خير أربابه إلى ملك خير أربابه فإن لما كل شيء قدر يريد فإن لكل شيء نحو مما خطيئاتهم هذا مثال لزيادة ما بعد من وإعرابه من حرف جر وما زائدة خطيئات مجرور بمن وعلامة جره كسر آخره والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة عما قليل مثال لزيادة ما بعد عن وإعرابه عن حرف جر وما زائدة قليل مجرور بعن وعلامة جره كسر آخره فبما نقضهم مثال زيادة ما بعد الباء وإعرابه الفاء حرف عطف الباء حرف جر ما زائدة نقضي مجرور بالباء والهاء في محل جر بالإضافة والأمثلة المذكورة لدخولها على المفرد فإن دخل شيء من هذه الأحرف المقترنة بما على فعل أو جملة اسمية أوغلت ما بأنها موصول حرفي والجملة صلتها قاله في التصريح وتزاد أي ما بعد الكاف ورب والغالب أي الكثير أن تكفهما عن العمل الكثير والغالب أي الكثير أن تكفهما عن العمل أي عمل الجر لأنهما يصيران مع ما بمنزلة كلمة واحدة وقد يحدث في الكاف المكفوفة معنى التقليل كما في التسهيل فيدخلان حينئذ على الجمل الإسمية والفعلية والغالب على رب المكفوفة أن تدخل على فعل ماض في لفظ كالبيت الآتي لأن التكثير والتقليل إنما يكونان فيما عرف حده والمستقبل مجهول ماض في المعنى نحو ربما يود الذين كفروا لما كان محقق الوقوع نزل منزلة الماضي كما تقدم وندر دخولها على الجملة الإسمية كقول الشاعر أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه لم تخنه مضاربه kita kembali dulu ke matan ya belum dibaca ya setelah pembahasan tentang ruba kita masuk kepada yang berikutnya watuzadu makasiran ba'da min wa an wal ba fala takuffuhunna an amalil jar seringkali ditambahkan setelah min, an, dan ba maka fala takufuhunna an amilil jar seringkali ditambahkan ma setelah min, an, dan bala maka ma ini yang ditambahkan tidaklah menghalangi ketiganya min, an, dan ba dari amalan yaitu mengejarkan yang setelahnya contoh mimma khati'atihim ya, ditambahkan setelah min, ma dan tidak menghalangi amalannya min mengejarkan isim yang setelahnya mimma khati'atihim amma qalilin fabima naqdihim ya wa tuzadu ba'dal kafi urubba dan terkadang juga ditambahkan ma setelah kaf kama rubba rubama wal ghalib antakuffahuma seringnya apabila ditambahkan ma setelah kaf dan rubba maka ma menghalangi keduanya kaf dan ruba dari amalan. Fadkhulani hina idzin 'alal jumal dan ketika kaf dan ruba dimasuk oleh ma maka dia masuknya kepada jumlah tidak lagi kepada isim mufrad. Ya kita lihat penjelasannya di sini. Faidatun faidah قد يفصل في الضرورة بين حرف الجر ومجروره بالظرف terkadang dipisahkan dalam kondisi darurat antara huruf jar dengan isim yang dijarkannya oleh dzarf dipisahkan oleh dzarf seperti ucapannya penyair, inna amran la khaira fil yaumi amrin la khaira fil yauma amrin, inna amran la khaira ya fil yauma amrin, inna amran inna apa ini situ enggak ada alifnya ya. Ada alifnya enggak? Inna ada alifnya enggak amronnya? Enggak ada di sini alifnya. Makanya tadi bingung. Ada alifnya? Amr. Inna amron mukhbirul ahzani. Mana sin syahidnya? La khaira fi al-yawma amrin. Di sini antara huruf jarnya fi dengan isim majrurnya amrin dipisahkan oleh dzaraf al-yawma. Ini boleh. Inda darurah. Inna amran la khaira fi al-yawma amrin. Inna amran mukhbirul ahzani. Sesungguhnya amr tidak ada kebaikan di hari ini bagi amr. Karena amr mukhbirul ahzani, membawa berita-berita kedukaan, kesedihan. Au jarin wa majrurin, ataupun dipisahkan. Ya. Antara huruf jar dengan isim majrurnya oleh jar majrur. Ya. Contohnya, rubba fin nasi musirin ka'adimin wa adimun yukhalu za yasarin. Di sini rubba termasuk huruf jar, dipisahkan dengan isim majrurnya yaitu musirin oleh jar majrur lagi fin nasi. Ya. Rubba fin nasi musirin. Jadi musirin itu majrur karena isimnya rubba. Tadi pisahkan antara rubba dengan isimnya musir dengan jar majrur yang lain fin nas. Terkadang di tengah-tengah manusia ada orang yang kaya, memiliki kelapangan, tapi kondisinya seperti orang miskin, enggak punya. Wa'adimun, dan terkadang juga ada orang yang miskin, yukhalu dayasarin, diduga orang kaya. Di orang miskin cuma dia tidak mau menampakkan, menunjukkan kemiskinannya. Orang yang kaya pun dia tidak mau terlihat kaya dari caranya berpakaian dan yang lainnya. Terkadang ada seperti itu, ada enggak? Iya. Wa nadara fin nasr, dan yang seperti ini dipisahkan antara huruf jar dengan isim majrurnya itu jarang pada nasr, kalimat yang bebas selain syair. Ya, bil qasam, yaitu dipisahkan dengan qasam. Wa nadara fin nasr al faslu, belum selesai. Wa nadara fin nasr al faslu bai bil qasam baina harfil jar wal majrur, dan jarang dalam nasr kalimat bebas adanya pemisah dengan kosam antara huruf jar dengan isim majrurnya. Contoh, ishtaraitu biwallahi dirhamin, saya membeli dengan wallahi satu dirham. Dipisahkan di sini antara huruf jar ba dengan isim majrur dirham dengan sumpah wallahi. Ishtaraitu biwallahi dirhamin. Wa nahwi, contoh yang lain, rubba wallahi rajulin alimin laqitu. Rubba wallahi rajulin alimin laqitu. Dibisahkan ruba dengan rojulin oleh kosam. Ini jarang sekali demi Allah seorang yang berilmu yang saya jumpai. Wal mudhafi, wal mudhafi ilaih. Ini matuf mana? Yang sebelumnya. Qad yufsal fi daruroh baina harfil jar wa majruri. Yang pertama kan. Terkadang dibisahkan antara huruf jar dengan majrurnya dalam kondisi darurat. Yang kedua, terkadang pula dipisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Contohnya, hadza ghulamu wallahi zaidin. Hadza ghulamu wallahi zaidin. Jarang seperti ini ya. Atau yang lebih dekat lagi itu wana daroy itu ya, jarang pada nasr dipisahkan antara kosam ya, ataupun dipisahkan antara huruf jar dengan isim majrurnya ala kosam, ataupun ya ini masih yang lebih dekat ini ya, jarang pula dipisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilai oleh apa, pemisah kosam. Nah itu kejauhan tadi ya. Ini yang lebih dekat. Contohnya hadza gulam, hadza gulamu wallahi Zaidin. Ya. Wa tuzadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba fala takuffuhunna an 'amalil jar. Dan seringkali ditambahkan ma setelah min an ba, maka ma tidaklah menahan ketiganya dari amalan jar. Wa takunu ma hina idzin zaidatan, maka jadilah ketika itu ma-nya sebagai ma zaidah, ma tambahan. La mahallalaha min al-i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Bidalili, dengan dalil anna amala harfil jar takhattaha ila ma ba'daha, dengan dalil bahwasanya ma-nya tadi adalah zaidah, tidak ada mahal dalam i'rab, adalah bahwasanya amalannya huruf jar tadi yang tiga takhattaha, melampaui ma kepada yang setelahnya. Itu dalilnya. Mimma khati'ati min, di sini tetap ramal, melewati ma, enggak dianggap sepertinya gitu. Melewati, dan maknya di situ dalam Al-Qur'an disebut taukir, tumsilah. Ta'adduban, tidak dikatakan zaidah. Dengan dalil bahwasanya amalan huruf jar tadi melampaui ma kepada yang setelahnya. Qala Hubail, tapi kata Hubail waqila, ada juga yang berpendapat bahwasanya maknya fi mithli dzalik, dalam contoh yang seperti ini, nakirah. Ma isim nakirah. Wa ma ba'daha, adapun setelah maknya itu badal minha, dari mak. Dari maknya itu ada i'rabnya berarti ya, nakirah pada mahalnya jar. Kemudian isim yang setelahnya badal. Iya. Sebagian mengi'rab demikian. Wa mithlu salasatil mazkuratil lamu illa anna ziyadata ma ba'daha qalilatun ka qawlil a'sya. Tanya semisal dengan tiga huruf ini, itu apa? Min, an, ba. Min, an, ba. Semisal tiga huruf ini adalah lam. Hanya saja bedanya bahwasanya penambahan ma, ditambahkannya ma setelah lam sangat sedikit. Berbeda penambahan ma setelah min, an, ba, banyak, sering. Contoh penambahan ma setelah la, ucapannya al-asya, ila malikin khairi arbabih, fa inna lima kulli syai'in qadra, kepada sang raja, khairi arbabih, sebaik-baik pemiliknya, sesungguhnya, li, asalnya li kulli syai'in gitu, sesungguhnya bagi segala sesuatu, itu ada takdirnya. Fa inna lima kulli syai'in, lima kulli, tetap dia mengejarkan yang setelahnya. Ma ditambahkan untuk taukid. Benar-benar segala sesuatu itu qadra, ada takdirnya. Yuridu, penyair menginginkan, fa inna li kulli syai', fa inna li kulli syai', maksud beliau fa inna li kulli syai'in. Nahu, contohnya mimma khati'atihim. Di sini min bermakna apa? Mbak ya, labiah ya. Yang sudah kita lewatkan kan makna huruf-huruf jar. Hadza mithalun li ziyadati ma ba'da min. Ini contoh tambahan ma setelah min. I'rabnya min harfu jar wa ma zaidah ataupun ma silah ataupun taukid. Khati'at majrur bimin wa alamatu jari kasru akhiri wal ha dhamir muttasil fi mahali jar bil idhafah amma qalilin. Ini misalun li ziyadati ma ba'da an, contoh tambahan maslah an. I'rabnya an harfu jarrin wa ma zaidatun qalilin majrurun bi an wa alamatu jari kasru akhiri. Ya, sebagian ma'irab khati'at sebagai apa? Badal dari ma. Amma qalilin, qalilin ya sebagai apa? Badal dari ma. Berarti maknya isim dia nakirah pada mahalnya jar. Mabni al-fath mahal jarin. Fa bima naqdihi mithalun mithalu ziyadati ma ba'da al-ba'i wa i'rabuhu al-fa harfu 'athfin al-ba'u harfu jarin ma zaidatun. Naqdi majrurun bil ba' wal ha fi mahal jarin bil idafati wal anthil al-madhkura li dukhulha 'ala al-mufrad. Fa in dakhala shay'un min hadhihi al-ahruf al-muqtarinah bima ala fi'lin aw jumlatin ismiyatin uwilat ma bi annaha mausulun harfiyun wal jumlah silatuha qalahu fi tasrih. Fa bima naqdim, contoh tambahan ma setelah ba i'rabnya fa harfu 'athfin, al ba harfu jar, ma zaidah atau ma silah, naqdi majrur bil ba wal ha fi mahalli jar bil idafah. Wal amthila al madhkurah, contoh-contoh yang telah disebutkan adalah contoh dari masuknya. Masuknya apa? Lidukhuliha. Hah? Hanya bagaimana? Masuknya ma'alal mufrad pada isim yang mufrad. Kan mufrad semua. Mimma khati'at. Ya, bukan jumlah masuknya. Mufrad selain jumlah. Amma qalilin. Fa bima naqdihim. Fa in dakhala syai'un min hadhihi al-ahruf al-muqtarinah bima, apabila ya, salah satu dari huruf yang bergandengan dengan ma ini, yaitu apa itu? An ma, min ma, bima. Apabila salah satu dari tiga huruf yang bergandengan dengan ma ini masuk kepada fi'il atau kepada jumlah ismiyah, uwilat ma bi annaha mausul, maka ma-nya ditakwil menjadi ma mausul harfi. Jadi mausul, ada mausul harfi, ada mausul ismi. Bedanya kalau mausul ismi butuh a'id yang kembali kepada isi mausul. Kalau mausul harfi tidak butuh kepada a'id, karena dia huruf. Kemudian wal jumlah tu silatuha, dan jumlah setelahnya dijadikan sebagai silahnya. Ini disebutkan dalam kitab At-Tasrih. Apa contohnya? Ya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim bima akhlafullah, gitu kan? Setelahnya apa? Fi'il. Ataupun wala tus'aluna amma kuntum ta'malun, ya. Jadi maknya dijadikan ma mausul harfi setelahnya silah. Wa tuzadu aima, dan ditambahkan ma ba'dal kaf wa ruba wal ghalib, dan ma juga terkadang ditambahkan setelah kaf, ruba, dan umumnya seringnya ketika ditambahkan kaf dan ruba dengan ma, antakufahuma anil amal, bahwasanya ma ini menahan amalan keduanya, kaf dan ruba, tidak lagi bisa kaf dan ruba mengejarkan isim setelahnya. Ai amalil jar, yakni menahan amalan jar dari keduanya. Kenapa? Li'annahuma yasiruni ma'ama bimanzilati kalimatin wahidah, karena keduanya kaf dan ruba dengan dimasuki ma itu menjadi satu kalimat. Yasiruni ma'ama, keduanya menjadi dengan ma tadi seperti satu kalimat. Iya. Waqad yahdutsu fil kaf al-makfufah ma'na taqlilan, terkadang ada pada kaf yang ditahan amalannya itu makna taqlil, mengandungi makna taqlil, memunculkan makna taqlil. Kama fi tashil, sebagaimana disebutkan dalam kitab tashil. Fayadkhulani hina idzin 'alal jumal, maka ketika itu keduanya yaitu kaf dan ba, kaf dan ruba ketika dimasuki oleh ma, ketika itu dia masuknya ke jumlah, bukan isim mufrad. Ya, beda dengan yang sebelumnya, ya. Bisa mufrad, bisa jumlah. Hanya saja kalau masuk ke jumlah, maknya ditakwil menjadi apa? Silah harfi, mausul harfi. Fa'idkhulani hina idzin 'alal jumal, ketika itu yaitu ketika ruba dan kaf dimasuki oleh ma, maka hanya masuk kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wal ghalib ala ruba, adapun umumnya pada ruba yang ditahan amalannya dengan ma, antar khula ala fi'lin madhin, yang pertama kepada fi'il madhi, ala fi'lin madhin kepada fi'il madhin, fil lafzi secara lafadznya, kal baitil ati, sebagaimana bait yang akan disebutkan. Ya. Lian, kenapa masuknya kepada fi'il madhi? Lian taksir wa taqlil inna ma yakunani fi ma urifa hadduh. Karena yang namanya taqlil dan taksir, makna sedikit dan banyak, hanyalah terjadi pada sesuatu yang sudah dikenali hadnya, batasannya. Kalau madhi kan sudah diketahui batasannya, kan sudah terjadi. Atau yang kedua, wal mustaqbali, masuknya kepada fi'il yang mustaqbal. Titik. Wal mustaqbal majhulun, sedangkan mustaqbal itu majhul. Fi'il mustaqbal masih majhul hadnya, batasannya masih majhul, enggak tahu. Madhin fil ma'na, ada yang kurang enggak? Madhin fil ma'na, ataupun masuk kepada fi'il yang dia secara maknanya madhi. Artinya ada yang kurang ya huruf jar ini ya. Artinya aw'ala madhin fil ma'na gitu. Maksudnya kepada fi'il madhin ya, fil lafzi ya, mungkin praktek tadi membuang huruf jar kayaknya ya. Ya, maksud maafnya kan gitu. Fi'lil madin fil lafzi. Ataupun madin fil makna. Ya, maksudnya pada tadi. Fi'lil madin fil lafzi. Kemudian fi'lil madin fil makna. Ataupun masuknya rubba kepada fi'lil madi hanya pada maknanya. Lafaznya mudhari, tapi maknanya madi. Ini juga yang sering dimaksud oleh rubba ketika dimasuki ma. Contoh rubba ma yawaddul ladzina kafaru. Di sini yawaddu fi'il apa? Mudhari atau madi? Mudhari, tiba maknanya seperti fi'il madi. Ini berita dari Allah yang pasti tentang keadaan ahlun nar yang mereka berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia. Rubba ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Muslim aja dah. Lumayan, enggak bisa. Ya. Li'annahu lamma kana muhaqqaq. Kenapa di sini yawaddu dibawa kepada makna madhi? Dikarenakan tatkala kana muhaqqaqul wuqu', yang namanya azab bagi orang kafir, muhaqqaqul wuqu' pasti terjadi, nuzila manzilatul madhi, maka ditempatkan pada posisi madhi. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Ya. Wa nadara dukhuluha 'ala al-jumalil ismiyah, dan jarang masuknya rubba ketika dimasuki ma kepada jumlah ismiyah. Ka qawli syair, seperti ucapan penyair, rubbama al-jamilul mu'abbalu fihim wa anajihu bainahunna al-miharu. Terkadang ada sekumpulan unta-unta al-mu'abbal yang disiapkan untuk mencari mengais rizki, sewakan atau membawa barang, fihim, di tengah-tengah mereka. Kemudian wa anajih, dan juga anajih, kuda-kuda yang panjang lehernya, bainahun al-miharu, di tengah-tengahnya ada al-mihar. Al-mihar adalah anak dari kuda. Ya, anak-anak kuda. Wa anajih, kuda-kuda yang panjang lehernya, di tengah-tengahnya ada anak-anak kuda. Di sini masuknya rubba kepada apa? Jumlah ismiyah. Al-jamilu al-mu'abbalu. Nah, ini contoh yang masuk ke fi'il ya. Kaqaulih wa kaqaulih. Dan seperti ucapannya penyair. Akhun majidun lam yukhzini yawma mashhadi. Kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Mas ismiyah juga ini ya. Mana fi'ilnya belum ya. Belum disebutkan. Akhun majid. Teman yang mulia adalah teman yang tidak menghinakanku di hari masyhad. Peperangan. Siffin. Kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Sebagaimana pedangnya Amr. Mata-mata pedangnya. Lam takhunhu. Belum pernah mengkhianatinya. Selalu tetap tepat sasarannya. Di sini qalahu nahshal, belum baca ya. Ya cukuplah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Sebelum diakhiri ada shal, ada pertanyaan. Lumayan berapa lembar nih kita dapat? 3 sampai 4 lembar. Ini sisa sedikit-sedikit. Hah? Yang mana? Contohnya apa coba, yang mana? Au antar khula ala fi'lin madin fil lafzi. Ini beda. Kalau madin fil madi, madin fil lafzi ada khusus. Ada juga madin fil makna yang lain. Kalau madin fil lafzi nanti ada yang kita ini rubah ma'ufaitu. Ini kan lafaznya madi. Ya makna juga madi. Kan juga masuknya kepada yang madi, hanya makna saja beda. Masing-masing. Yang tanya kenapa? I'rabnya adi. Ala fi'lin madin. Yang mana yang kedua apa yang pertamanya? Ya. Dari fi'il madin. Wallah alam, ini sepertinya bersendiri sih. Atau fa'il kan satu ya. Ini kan ada dua. masuknya yang pertama kepada fi'il yang madhi pada lafadznya, dan yang kedua pada fi'il madhi yang hanya pada makna saja. Ya Allah alam. Yang lain ada? Ya, cukup sampai di sini. Subhanallah, bihamdik, syadallah, ilaha ilaha anta, astaghfirullah, wa atubu ilaik. Assalamualaikum.